ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, pada pelajaran kita yang lalu kita telah menjelaskan bahwa mengucapkan la ilaha illallah semata tanpa mendatangkan syarat-syaratnya itu bukan merupakan syarat seseorang selamat dari api neraka. Bahwasanya syarat seseorang untuk dia selamat dari api neraka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia memahami maknanya, menjalani konsekuensinya dan mendatangkan syarat-syaratnya. Dan kapan seseorang memurnikan tauhidnya dan memurnikan la ilaha illallahnya, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan kapan tauhid dan la ilaha illallahnya itu mengalami pengurangan dalam kemurniannya, disebabkan oleh karena az-zunub, disebabkan oleh karena dosa dan kemaksiatan, maka hilanglah darinya keamanan yang dijaminkan untuknya sebesar pada kemaksiatan dia. Bermakna ini Allah Subhanahu wa taala dia telah sebutkan hal yang demikian dalam Al-Qur'an. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak kotori keimanannya dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dijelaskan oleh para ulama bahwa keamanan dalam ayat ini itu ada dua. Yang pertama adalah al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak, yaitu orang yang mendapatkan keamanan dari kekekalan di neraka jahanam dan dari jilatan api neraka, artinya dia tidak mendapatkan siksa sama sekali. Siapakah yang mendapatkan keistimewaan dan keutamaan ini? Yang mendapatkannya adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang mutlak, yaitu keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang tidak dikotori dengan sedikit pun kezaliman, baik itu berupa syirik akbar ataukah itu berupa syirik asghar, apakah itu berupa al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan dan dosa. Dan keamanan yang kedua adalah mutlaqul amn, yaitu al-amnun naqis, keamanan yang kurang. Artinya orang itu mendapatkan keamanan dari Allah, dia tidak kekal di neraka jahanam, akan tapi karena keamanan yang kurang, maka dia tetap masuk ke dalam neraka jahanam meskipun dia tidak kekal di dalamnya. Siapa orang yang mendapatkan keamanan yang kurang ini? Yang mendapatkannya adalah mereka yang terdapat padanya al-iman atau mutlaqul iman, yaitu al-iman an-naqis, keimanan yang juga kurang. Yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi la ilaha illallah dikotori dengan buruk, dikotori dengan dosa. La ilaha illallah dikotori dengan kemaksiatan dan pelanggaran. La ilaha illallah dia tidak dia tunaikan dan dia tidak realisasikan secara sempurna kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ada yang dia langgar, ada yang dia telantarkan, dan kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang dia langgar. Maka la ilaha illallah yang ada pada dia, innallaha la ilaha illallah yang naqis, maka dia juga la ilaha illallah yang kurang, maka dia akan juga mendapatkan keamanan, akan tetapi keamanan yang dia dapat bukan keamanan yang sempurna. Hadir saudara-saudara yang ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari urayan ini kita mengetahui al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, meskipun dia harus masuk ke dalam neraka dengan disebabkan oleh karena dosa, tapi dia tidak kekal di alamnya, dia tidak kekal di alam neraka disebabkan oleh karena la ilaha illallah dan iman yang ada padanya. Namun juga seorang yang berakal, seorang yang menginginkan keselamatan, dia mengupayakan yang sempurna, dia mengupayakan untuk bisa selamat walau dari satu jilatan dari api. Bagaimana sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih bahwa perbandingan api dunia dengan api neraka itu berkali-kali lipat panasnya api neraka dibandingkan dengan api dunia. Maka seorang yang tidak tahan dengan panasnya api dunia, maka hendaknya dia selamatkan dirinya dari jilatan api neraka dengan dia taharah, dengan dia sucikan dirinya, taharah di dunia dari dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan, sebelum nanti di akhirat dia akan taharah dengan api. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pada urayan yang telah saya sebutkan sedikit kita akan mengulang bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah itu ada dua pola. Yang pertama, yang mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk syurga. Yang kedua adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia diharamkan dari neraka. Berkenan dengan hadis-hadis yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Apakah artinya buat itu dia tidak akan dijerat api neraka disebabkan karena dosa? Jawabnya, saya ulangi, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Apakah artinya buat dia tidak akan diazab di neraka disebabkan karena dosa? Jawabnya, belum tentu. Belum tentu. Artinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga, bukan berarti dia tidak diazab di neraka jahanam disebabkan karena dosa. Karena Al-Sunnah mengatakan bahwa orang yang wafat di atas tauhid, mentauhidkan Allah jalla wa ala, tetapi dia membawa dosa yang belum sempat dia bertaubat darinya, bahwa orang tersebut terserah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia begitu saja. Artinya tidak dihukum sama sekali. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka, kemudian dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga apabila telah selesai perhitungannya. Ini berkenaan dengan hadis dari jenis yang pertama. Adapun berkenaan dengan hadis dari jenis yang kedua, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia diharamkan dari neraka. Dan telah disebutkan dua pendapat ulama berkenaan dengan hal ini. Pendapat yang pertama saya juga sebutkan, dan diharamkan dari neraka di sini artinya diharamkan apa? Diharamkan kekal di neraka. Diharamkan dari neraka di sini artinya diharamkan kekal di neraka. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia melakukan dosa dan belum sempat taubat darinya, mungkin dia masuk neraka. Apa jawabnya? Mungkin masuk neraka. Tapi memang dia tidak kekal di dalamnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa diharamkan dari neraka artinya, diharamkan masuk ke neraka orang yang kekal di sana. Yaitu nerakanya orang-orang al-kuffar, nerakanya orang-orang munafikun, misal al-akbar, seperti yang difirmankan Allah azza wa jal, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Artinya bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Ada neraka yang orang-orang kafir dan ada neraka yang orang-orang yang beriman. Adapun neraka yang orang-orang beriman, apakah mereka diharamkan masuk juga ke situ? Bila mengalami dosa? Tidak. Orang yang mati di atas tauhid tapi dia punya dosa dan belum sempat taubat dari dosa itu, maka orang tersebut mungkin masuk ke neraka tersebut meskipun dia tidak masuk ke neraka nerakanya orang-orang kafir. Dan dua pendapat ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barra, bahwa pendapat-pendapat tersebut fihi nazar, tidak lepas dari kelemahan. Dijelaskan oleh beliau di antaranya adalah bahwasanya penyebutan neraka itu mencakup semua tingkatannya. Menjawab semua tingkatannya. Artinya di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka, mencakup semua tingkatannya. Belajar. Kemudian juga ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 93. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Maka barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, barang siapa yang dia membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di sana. Disebutkan al-khulud di situ. Disebutkan kekalan. Dan ayat ini berlaku juga bagi orang mukmin yang membunuh saudara yang mukmin yang lain dengan sengaja. Meskipun ada tanggih dari para ulama dan dimaksud dengan kekalan di sini artinya adalah al-mukhid tanggih. Bahwa dia tinggal dalam tempo yang panjang di sana. Sedangkan Syekh Abdul Rahman Al-Munasir Al-Barraq, beliau mengatakan orang itu kekal di neraka jahannam. Orang itu kekal di neraka jahannam. Apakah disebabkan karena dia meyakini akan halalnya, halalnya membunuh orang beriman? Maka orang yang menganggap halalnya perkara yang haram, maka dia jatuh kepada kekufuran dan dia kekal di neraka jahannam. Intinya yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada pendapat yang ketiga. Dan ini yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab berkenaan dengan hadis dari jenis yang kedua ini. Menilai pembahasan kita pada bab yang berikutnya, yaitu bab syuruthu la ilaha illallah, bab tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, waqala ta'ifatu minal ulama, dan sebagian ulama lainnya mereka berpendapat. Maka ini menjadi pendapat yang keberapa? Pendapat yang ketiga. Al-murad min hadhihi al-hadith anna la ilaha illallah sababun li dukhulil jannah. Perhatikan ayat hadirin akan jawaban yang ketiga ini, karena ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dan juga dikuatkan oleh para ulama sebelumnya seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Wahb bin Munabbih dan yang lainnya. Kata beliau, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dimaksud dengan hadis-hadis ini adalah bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan sebab masuknya surga. Merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dan juga sebab nar, dan juga sebab seseorang selamat dari neraka. Wa muqtadin li dzalik, dan merupakan faktor kepada yang demikian. Walakin al-muqtadi la ya'malu 'amalahu illa bi istijma'i syurutihi wa intidai mawani'ihi. Akan tetapi manfaat yang besar ini, yaitu masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, la ya'malu 'amalahu, tidak berjalan sesuai fungsinya. Manfaat yang besar ini tidak bisa dicapai dan tidak bisa digapai illa istijma'i syurutihi wa intifai mawani'ihi, kecuali dengan terkumpul syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah kemudian seorang selamat dari api, kemudian dia masuk surga. Tidak cukup itu, melainkan ada syarat-syarat lagi yang juga dia harus datangkan agar dia juga selamat dari api neraka dan dia masuk dalam surga. Ya Allah, jalla wa ala. Bisa dipahami? Baik. Dan juga harus tidak terdapat padanya penghalang. Seperti seorang yang ingin melanjutkan misalnya pendidikannya ke Madinah, ada syarat-syarat yang harus dia penuhi, harus melalui tes, tidak boleh ada penghalang padanya, tidak boleh dia punya penyakit kuning misalnya, maka dia tidak bisa lolos, tidak boleh ada penghalang-penghalangnya. Kalau dia pun di dalam setiap kondisi dan banyak perkara di mana hal-hal dan keutamaan-keutamaan tidak bisa digapai melainkan dengan terpenuhi syarat dan tidak terdapat padanya penghalang. Jelas ya. Kemudian ada beliau kata, "Bahwa ta'allaqu 'anhu muqtawahu," dan hasil yang dicapai ini bisa tidak didapat. Ditawati syaratun min syurutih, disebabkan luputnya salah satu dari syarat-syarat itu. Artinya, seorang yang mau surga dengan la ilaha illallah, bisa jadi dia yang mau surga, disebabkan karena dia tidak datangkan walau cuma satu syarat. Nanti kita akan bahas apa saja syarat-syaratnya. Atau nanti di mali, atau disebabkan adanya satu penghalang yang menghalangi dia. Cuma satu penghalang yang menghalangi dia, dan akhirnya meskipun syaratnya terpenuhi, tapi ada yang menghalangi dia, maka dia tidak bisa menggapai manfaatnya. Wa qaulul Hasan wa Ibn Munabbih wa huwa al-azhar, dan ini adalah pendapat Al-Hasan yaitu Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in, dan wa Ibn Munabbih, dan ini yang lebih tepat. Al-Hasan al-Hasan Allah, hadis Nabi dari pola yang kedua, yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia diharamkan dari neraka adalah hak, akan tetapi bagi siapa yang terkumpul padanya syarat-syaratnya dan tidak terdapat pada dia penghalang-penghalangnya. Jelas? Baik. Kemudian berkata Al-Mu'allif, wa qala al-Hasan li Farazdaq, dan berkata Al-Hasan kepada Al-Farazdaq, maksudnya Al-Hasan al-Basri, dia bilang kepada Al-Farazdaq, Farazdaq ini salah seorang penyair dari penyair Bani Umayyah, dilahirkan pada tahun 19 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah, namanya Al-Firas bin Ghalib. Al-Hajar al-Basri, beliau berkata kepada Farazdaq, wahuwa yuktinu ma'atah. Dan ketika itu si Farazdaq ini, dia sedang mengubur istrinya. Kata Al-Hajar kepadanya, ma'adat dari hadal yaw, apa yang kau persiapkan untuk hari ini? Maksudnya apa yang kau persiapkan dari bekalmu untuk hari perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala? Maka para sudah bilang, qala syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Yang aku persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lampau. Artinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian apa kata Al-Hasan? Kata Al-Hasan, qala Al-Hasanu na'am. Kemudian Hasan bilang, iya. Dan dalam riwayat yang lain atau dalam nushah yang lain, seperti dijelaskan dalam ta'liq, ni'mal uddah. Semua yang kau persiapkan itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi apa? La ilaha illallah. Kemudian kata Al-Hasan, inna la ilaha illallah syuhutan kaliyakawa adfal muhsanah. Kemudian kata Al-Hasan ini syahid yang ditemukan dari riwayat ini, kata Al-Hasan kepada para sahabat, tapi ingat bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat, maka hati-hati kamu dari menuduh wanita baik-baik itu berzina. Hasil maksana ini termasuk dari kabiratun minal kabair, termasuk dari dosa besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat wakaf pun muhsanah. Hati-hati kamu dari menuduh orang baik-baik berzina. Ini maksiat atau bukan maksiat? Belum dengan tasari orang dia berzina maksiat atau maksiat bukan maksiat? Maksiat. Ini cuma contoh. Artinya apa? Artinya bahwa la ilaha illallah itu bukan pembenaran bagimu untuk kamu lancang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan dan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu bukan pembenaran, bukan alasan untuk kamu bisa melakukan kemaksiatan. Yang penting kan aku sudah berislam. Yang penting kan aku mengucapkan la ilaha illallah. Demikian. Maka la ilaha illallah itu bukan pembenaran untuk kemaksiatan, bukan pula pembenaran untuk melantarkan kewajiban-kewajiban mengalahkan kami mentauhidkan Allah, kami mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Maka disebutkan oleh Al-Hasan bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat. Nanti akan dibahas mengenai syarat la ilaha illallah. Dan di ta'liq, ini pada ta'liq di kitab antum itu disebutkan pada catatan kaki nomor 2, laqad ajala al-'abid Ahmad al-Hasani rahimahullah fi wadd 'iddat abyat jumi'a fiha shuruut kalimat at-tauhid. Dan sungguh al-'abid Hasani, 'abid Hasani salah seorang ulama di zamannya, dan beliau merupakan guru dari Syekh Abdullah Al-Qur'an dan merupakan alim ulama Saudiyah wilayah Jeluh, wilayah selatan Saudi Arabia. Fakatuh ya rahimahullah, dan beliau telah wafat pada usia yang cukup belia. Dan beliau masuk 40 tahun. Wafat di Makkah ketika menunaikan ibadah haji. Beliau membuat bait syair. Kepada bait syair tersebut dikumpulkan di situ tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini dikatakan وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ فِي نُفُوسِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ قَدْرِ مَا أَقُولُ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وَاتَّفَقَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُ. Ini tujuh syarat dari syarat la ilaha illallah. Katanya dengan tujuh syarat telah diikat pada nas-nas wahyu ini benar telah datang keterangan tentangnya. Artinya yang hadir muliakan Allah bahwa syarat ini itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, "Fa'inna ulam yang tajik fa'inuha." Orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu belum menjadi berguna bagi dia, belum berfungsi sebagaimana fungsinya. Binukti illa haitsu yastaqbiluha. Hanya dengan sekedar mengucapkannya, kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat itu? Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui makna dan arti dari la ilaha illallah. Al-ilm al-munafi lil-jahl, ilmu yang memutus kejahilan, menghilangkan keawaman, tidak lagi awam tentang la ilaha illallah. Apa maknanya? Jelas. Al-ilm al-munafi lil-jahl. Al-tani, yang kedua al-yaqin, yaitu keyakinan. Al-yakin al-munafir syak, keyakinan yang memutus keraguan. Kalau masih ada sedikit keraguan akan kebenaran la ilaha illallah, maka diri-diri itu disempurnakan. Jadi tidak boleh lagi ada keraguan tentang kebenaran la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-qabul, yaitu menerimanya, menerima la ilaha illallah, menerima kebenaran la ilaha illallah. Karena orang yang dia mengucapkannya atau dia sudah mengetahui akan kebenarannya, akan tapi dia tidak mau menerimanya, maka dia laisa muslim, dia bukan orang Islam. Sebagai contoh, karena yang punya kita mengetahui kisah paman di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Siapa Nabi? Abu Talib. Ya, Abu Talib Al-Sunnah meyakini mata kafirah. Wafat sebagai orang kafir. Dan dia mengetahui akan kebenaran dakwah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi apa dia menerima? Dia tidak menerimanya. Dia tidak menerimanya. Maka ini tiga. Yang keempat, kalau al-inqiyad, al-qabulan munazilur rabb. Yang ketiga, penerimaan yang memutuskan, artinya tidak ada lagi di situ penolakan, menghilangkan lagi penolakan. Sedangkan yang keempat yang kuat yaitu ketundukan, al-munafiq al-tamarrud, yang menghilangkan pembangkangan, tidak lagi membangkang dia, tidak lagi membangkang perintah Allah, tidak lagi membangkang dalam larangan Allah azza wajalla. Karena ini bagian dari konsekuensi dari la ilaha illallah, sehingga dia akan datang menjelaskannya. Jadi sudah berapa? Sudah empat. Al-Qiyat al-Munadilid Kamarud. Kedima aku, maka ketahuilah apa yang aku katakan ini. Yang kelima kata dia, ala wassitu. Yang kelima adalah kejujuran al-Munadilid Kedih. yang menghilangkan kedustaan. Nabi ketika dia ucapkan la ilaha illallah, dia duduk, dia bukan berbohong, melainkan dia di atas kejujuran. Al-munafiq itu tadi wal ikhlas, dan keikhlasan itu dia hanya mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munafiq syirk, yang bertentangan atau menghilangkan kesyirikan, dia ucapkan ikhlasan lillah, hanya mengharap dari Allah. Dia bukan menginginkan dunia, dia tidak menginginkan jabatan ataupun harta. Jelas. Kemudian yang ketujuh adalah qalal ma'addatu, kecintaan. Itu dia cinta kepada kalimat ini. Setelah dia tahu kebenaran kalimat la ilaha illallah, maka dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dan dia juga cinta kepada sesama pemeluk la ilaha illallah. Dia cinta kepada sesama pemeluk la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maksudnya apa? La ilaha illallah, ghurbatu la ilaha illallah, keterasingan la ilaha illallah di tengah pemeluk agama Islam, keterasingan pemeluk la ilaha illallah. Maka dia cinta bukan hanya kepada kalimatnya saja, akan tapi dia juga cinta kepada bersama pemeluk dari kalimat la ilaha illallah. Waffaqallahu liman ahabba. Semoga Allah memberi taufik terhadap apa yang dia cintai. Nanti akan datang waktu sendiri tentang saat ini dengan daya-dayanya. Kita tidak akan sebutkan di sini. Dan di antara ulama ada menyebutkan syarat yang ke-8. Ya, syarat yang ke-8 disebutkan wajidata minu al-kufran min kabima siwa ilahi min al-asyari qatuliha. Dan ditambah syarat yang ke-8 dari 7 syarat yang lagi disebutkan. Apa itu? Al-kufran min kalima siwa ilahi min al-asyari qatuliha. Itu kalian harus kufur. Maksudnya kufur artinya mengingkari. Kalian harus ingkar terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian harus ingkar kepada peribadan kepada patung. Kalian harus mengingkari peribadan kepada gunung, mengingkari peribadan kepada jin, mengingkari peribadan kepada kuburan. Harus mengingkari ada pengingkaran itu pada diri seseorang. Nah, ini 8 syarat. Disebutkan oleh Syekh Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam ta'lif dia disebutkan. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab berkenaan dengan syarat yang ke-8 ini, beliau katakan, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Jangan ada jatuh kaki, untuk bisa lihat situ. Wahada min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan ini di antara yang paling besar yang menerangkan akan makna la ilaha illallah. Maksudnya adalah hadis yang menjadi dalil akan syarat yang ke-8 itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap semua yang diibadai selain Allah. Jadi dia harus ingkar. Dia harus yakini batalnya serta batalnya peribadatan kepada selain Allah. Kalau ada orang dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menganggap peribadahan kepada kuburan orang saleh, kepada makam wali, makam sunan, bahwa itu adalah tidak bertentangan dengan Islam, maka orang ini tidak mengerti Islam. Bahkan belum dia mengecap Islam sama sekali. Dia belum muslim. Kenapa? Karena dia belum memahami akan makna la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadis mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dia kufur, dia ingkar terhadap semua yang diibadai selain Allah. Apapun itu, selagi dia selain Allah, maka dia harus ingkar terhadap peribadahan kepadanya. Apa yang dia dapat? Harum maluhu wa daruhu wa isamu ala Allah. Terlindungilah darah dia dan harta dia. Artinya, dia tidak boleh dibunuh, dia tidak boleh dirampas harta yang kenapa karena dia muslim. Ini hak kepada sesama muslimin. Jadi kalau ini ukhuwan ya, kata Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadza min a'mali man yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini di antara dalil yang paling besar yang menerangkan akan arti la ilaha illallah. Fa inna lam yaj'al at-talaffuz bi 'asima lid-dam wal-mal. Kenapa? Karena Nabi belum dan tidak menjadikan la ilaha illallah, melafalkannya saja itu sebagai pelindung, atau menjadikan melafalkannya saja bahwa orang melafalkannya terlindung di dalam hartanya. Bahkan ma'rifati ma'naha ma'at-talaffuz biha, bahkan tidak cukup juga seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia paham maknanya, kemudian dikatakan bahwa dia telah terlindung harta dan darahnya. Belum dikatakan cukup. Jelas? Hatta yudhifa ila dhalik al-kufru bima yu'badu min dunillah. Sampai dia tambahkan kepada itu semua, mengucapkannya, memahami maknanya, dia tambahkan juga lah, mengingkari semua yang diibadai selain Allah. Faisyakau tarabdada, dan kapan dia masih ragu atau masih maju mundur, masih ragu terhadap prinsip ini, ya, lam ya'rum maluhu wa damu, darah dan hartanya belum menjadi terlindungi. Ini tidak boleh dia ada sedikit pun keraguan di situ. Ceritanya ini, nah. Ini nukil oleh Al-Muhaqqiq dari kitab Taisir Al-Aziz Al-Awli. Ada halaman 147. Kita kembali pada pembahasan ayat Al-Hadir yang dimuliakan Allah. Jadi la ilaha illallah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Rajab kata beliau, qala wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, annahu qala li Farabdah, bahwa ia berkata kepada Farabdah, hadha al-'amud, ini adalah tiang-tiang. Maksudnya di makhluk ini itu apa? La ilaha illallahnya, dia adalah tiang-tiangnya. Fa'ina tunnah, maka mana tali-talinya? Kalau orang ingin membangun kemah sebagai pelindung dari panas matahari, pelindung dari hujan, dia tidak cukup hanya mendatangkan tiang. Karena di tiang itu harus diikat dengan dalam tali, itu adalah syarat-syaratnya. Artinya, seseorang tidak cukup dia bisa terlindungi dari neraka hanya dengan mendatangkan la ilaha illallah, dan dia tidak datangkan syarat-syaratnya. Plus, qala wa qila lil Hasan, dan dikatakan kepada Al Hasan Al Basri, maksudnya ada orang yang bilang kepada Hasan Al Basri, inna nasan yaqulun, ada orang bilang, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Fa qala man qala la ilaha illallah, ma kata Al Hasan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha, lalu dia menunaikan hak dari la ilaha illallah wa faradaha, dan dia menunaikan kewajiban yang dikandung dalam la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dialah yang masuk ke dalam syurga. Jadi al-'abdu wa limuliyakan Allah, siapa yang masuk ke dalam syurga? Yang masuk ke dalam syurga bukan hanya orang yang melafalkannya, kemudian dia tidak memahami maknanya dan dia tidak mendatangkan syarat-syaratnya. Nah, yang kalau yang menyempurnakan ini semua, dia yang selamat dari jilatan api neraka. Plus, kemudian waqala Wahb bin Munabbih, berkata Wahb bin Munabbih liman sa'alahu. Wahb bin Munabbih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah mufta'ul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya syurga? Qala bala. Maka Wahb berkata, iya tentu, la ilaha illallah itu kunci syurga. Walakin ma min miftahin, walakin ma min miftahin illa walahu asnan, akan tapi tidak ada satu pun kunci kecuali dia memiliki apa? Gigi. Ada kunci apa gigi? Tidak ada satu kunci kecuali dia memiliki gigi. Kalau kamu datangkan kunci yang bergigi, maka dibukakan surga untukmu. Wa illa lam yusallah. Tapi kalau kamu datangkan kunci yang tidak bergigi, maka tidak dibukakan surga itu untukmu. Hadisul Munawwar Allah. Ia permisalan yang baik sekali. Bahwa beliau menjelaskan bahwa kunci surga itu dengan kunci yang kita kenal. Bahwa orang yang ingin membuka satu pintu tapi kuncinya tidak tepat, maka tidak akan bisa terbuka pintu. Begitupun juga orang yang mendatangkan la ilaha illallah, akan tapi dia tidak sempurnakan syarat-syaratnya, maka dia laksana orang yang membawa kunci surga akan tapi salah tempatnya. Maka dia juga dibukakan untuknya pintu surga sampai dia penuhi syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Saya hormati dan saya muliakan. Maka ini adalah pendapat yang ketiga. Ya, dari tiga pendapat yang telah kita kemukakan semuanya. Dan inilah yang paling kuat berkenaan dengan dalil-dalil yang menerangkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk ke dalam neraka. Artinya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia haram masuk ke dalam neraka kalau dia mendatangkan syarat-syaratnya. Karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga, dan kunci surga itu harus dengan gigi, dan gigi dari kunci tersebut itulah syarat-syarat dari la ilaha illallah yang dibukakan untuk dia pintu surga tersebut. Selanjutnya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, وهذا الحديث من حديثه إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أسبوني قلت شرق على لا إله إلا الله خرجه للإمام أحمد بإثمان منقطع. حديثه الذي يكتب للإمام أحمد بإثمان منقطع بإثمان منقطع تبقى الانقطاع ترخصص بإثمان antara Syahr dan Mu'ad, dan juga dalam salat terdapat Ismail bin Ayyash. Dan Ismail bin Ayyash riwayatnya dari Ahlul Hijaz da'ifah, dan hadith ini termasuk dari riwayat Ismail bin Ayyash dari ahli Hijaz. Al hadithu dhaif. Kadang-kadang dari oleh Tuhan melihat Allah, maknanya sahih. Bahwa seorang yang mengucapkan dari Allah, berkala jannah. Seperti disebutkan dalam banyak hadith. Akan tetapi dukul jannah, masuknya dia dalam surga, itu harus dibarengi dengan dia mendatangkan syarat-syaratnya hingga dibukakan untuknya surga tersebut. Selanjutnya dikatakan, qala wa hum mu'adzin, qala li Rasulullah. Dan diriwayatkan oleh Mu'adz atau dari Mu'adz, bahkan yang berkata, Rasulullah berkata kepadaku, "Idza sa'alaka min yaman 'an mifta'il jannati, faqul syahadatu an la ilaha illallah." Karena Nabi apabila datang penduduk Yaman bertanya kepadamu tentang kunci surga, maka jawablah kunci surga itu la ilaha illallah. Jawablah kunci surga itu adalah apa? Adalah la ilaha illallah. قال ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. Dan yang memberi dalil akan benarnya pendapat ini, pendapat yang mana ya? Pertama, kedua, ketiga, yang ketiga, la ilaha illallah itu menyelamatkan seorang dari api neraka. Kan dari bagi orang yang mendatangkan syarat-syaratnya, itu yang terdapat padanya penghalang-penghalangnya. Sebab itu yang menunjukkan akan benarnya pendapat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masuknya seseorang yang dalam surga itu bagi orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Disebutkan pada banyak maksud yang dia akan disebutkan sebentar lagi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selain la ilaha illallah, dia juga membatalkan amalan salat dia masuk surga. Maka di sini menjadi faedah dari kita penting, bahwa tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak beramal, tidak mengerjakan salat, tidak mudah ibadah ala amal salihah, tidak bersegera dalam mengerjakan amal-amal yang saleh, tidak bersedekah, tidak membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak ma'ruf nahi munkar, tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kemudian dia bermodalkan hanya la ilaha illallah, kemudian dia berdalil man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, apakah ini benar? Tentu jawabnya apa? Salah. Karena tidak cukup itu. Melainkan sampai dia mengerjakan amalan saleh. Jadi selain la ilaha illallah untuk mengerjakan harus sebagai mengerjakan amal amal saleh. Allahu Akbar. Ini poin. Ya. Ini poin. Jadi harus seorang mengerjakan amal saleh. Adalah qala an-nabiyya dalil kana ini Allah wa Nabi menjadikan masuknya seseorang ke dalam surga itu kalau orang itu mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini disebutkan ketika diri dengan khusus, disebutkan pada banyak dari mas. Kalau di Sahihain Abi Ayyub, seperti yang disebutkan dalam Sahihain, itu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Ayyub, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang dia bilang, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah, beritahu kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Beritahu kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Faqal, maka Nabi berkata, ta'budillah wa la tusyriku bi syai'an. Kau beribadahlah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya jangan kamu melakukan kesyirikan. Kemudian kita sampai di situ? Nah, tidak. Selanjutnya kata Nabi, wa tuqimus salata. Kamu juga harus mengerjakan salat. Wa tu'tiz zakat. Dan kamu juga harus menunaikan zakat. Wa tasilur rahim. Dan kamu juga harus menyambung tali silaturahim. Jadi maksud dari sini, dalam hadis ini tidak cukup hanya dengan seorang enggak mengerjakan syirik, enggak datang ke makam Sunan Gunung Jati. Tidak cukup dengan hanya seorang enggak datang ke makam Sunan. Sebelum orang-orang syukur. Tidak cukup hanya dengan seorang tidak datang ke makam. Makam siapa? Hah? Ke makam keramat. Ya. Tidak cukup seorang hanya dengan dia tidak datang ke kuburan orang saleh seperti lakukan orang musyrikin, minta-minta di sana. Tidak cukup hanya dengan seorang dia tidak menyembelih untuk selain Allah, kemudian dia katakan yang penting saya tidak syirik, kemudian dia tidak mengerjakan amal saleh, kemudian dia anggap bahwa saya selamat. Hadis ini menunjukkan bahwa masuk surga bukan hanya dengan la ilaha illallah, akan tapi juga dengan apa? Amalan saleh. Maka lah beranggapan cukup masuk surga hanya dengan la ilaha illallah, semoga anggapan itu sekarang hilang. Jadi harus dengan berbuat. Itu modal. Harus dengan kita beramal, harus dengan meninggalkan maksiat, harus dengan menahan diri dari riba, dari namimah, mencela, memaki orang tanpa alasan. Harus dengan itu semua untuk dia selamat dari api neraka dan dia masuk ke dalam surga dengan Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya dalil yang kedua kata beliau, ala fi sahih Muslim an Abi Hurairah. Dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwa seorang dia bilang wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Subhanallah, tidak dapat di sini kita-kita yang besar. Antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi yang diminta tunjukkan untuk masuk syurga. Sungguhnya Allah a'lam wa talib, tujuan yang paling tinggi dan derajat yang paling besar yang hanya bisa didapat dan digapai dengan keikhlasan dan amalan yang saleh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengharapkan syurga dari Allah. Amin. Orang ini datang kepada Rasulullah minta ditunjukkan suatu amalan yang kalau dia kerjakan dia masuk syurga. Maka kata Rasulullah, qala ta'budullaha la tushriku bihi shay'an. Beribadahlah kepada Allah, tapi jangan kau menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan pada penyebutan beribadahlah kepada Allah menunjukkan bahwa seorang itu harus berbuat. Harus berbuat. Berbuat apa? Harus beribadah. Gitu. Bukan hanya yang penting enggak musyrik. Bisa dibedakan antara dua perkara ini, kan? Hah? Ada orang mengatakan yang penting saya tidak musyrik. Dia tidak melakukan ibadah. Tidak mengerjakan sholat. Yang penting saya tidak minta-minta. Saya kuburan. Saya tidak naruh sajian di pohon. Ya? Saya tidak menyembelih untuk selain Allah. Bukan ini yang dimaukan. Tapi disuruh seseorang untuk ibadah, disuruh seseorang untuk menutup hijab bagi wanita, disuruh seseorang untuk menutup aurat bagi laki dan wanita, disuruh seseorang untuk ghadul basar, menundukkan pandangan bagi laki-laki dan wanita. Mungkin ada yang dia kerjakan dari ibadah itu, dan dia lakukan itu dia harap dengan nyawanya Allah. Wahasyik ya ikhwan, dan berhitungkan itu setiap kali yang amalkan satu ibadah, hasyik, berhitungkan bahwa antum mengharapkan dengan nyawa wajah Allah. Apa yang dimaksud mengharapkan wajah Allah? Harapkan pahala di akhirat, harapkan dengan nyawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Ceritanya, maka Allah hajir yang dimuliakan Allah demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budu Allah la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah, dan jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan tegakkanlah salat-salat yang wajib. Wa tuaddi az-zakatal mafruḍah, dan tunaikanlah zakat-zakat yang wajib. Wa taqumu Ramadan, wa tasumu Ramadan, dan kerjakanlah puasa Ramadan. Nabi tidak mencukupkan hanya dengan la ilaha illallah. Nabi tidak mencukupkan hanya dengan cara yang mending kamu tidak musyrik. Tapi disuruh dia untuk apa? Berbuat dan beramal. Kepala majlis kemudian orang ini kembali berkata, yang lebih nasi dia diri, sungguh demi zat yang diwaku ada di tangannya. Maksudnya sungguh demi demi Allah, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu, aku tidak mau menambah dari apa yang ucapkan ini, dan aku tidak akan mengurangi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man sarahu an yanzur ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang mau untuk melihat seorang dari calon penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Ini dukhul jannah, masuk dalam surga, bukan hanya disyaratkan di situ la ilaha illallah, tapi juga syarat-syaratnya itu harus dia beramal. Harus dia beramal. Karena bagaimana bisa dikatakan dia mengatakan syarat yakin? Kalau di antara syarat misalnya dari syarat la ilaha illallah, al-yakin. Dalam baik yang lain disebutkan berkenaan dengan syahadat la ilaha illallah, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama muhabbatin wa qiyadin wa qabul laha. Ilmun, yaqinun. Kalau kita syahadat la yaqin, bagaimana seorang jadi anak dia yaqin? Sedangkan ketika datang panggilan salat dia tidak salat. Bahwa orang ini yaqin dengan la ilaha illallah. Bagaimana seorang jadi anak dia yaqin dengan la ilaha illallah? Ada larangan untuk berzina, dia marah berzina. Dengan kemaksiatan yang hilang keyakinan dia kepada la ilaha illallah sesuai dengan kadar kemaksiatan itu. Dengan kemaksiatan yang hilang darinya kadar la ilaha illallah, dan orang yang hilang darinya kadar ya, keyakinan dengan la ilaha illallah, maka berkurang baginya dari bagian dari la ilaha illallah. Selanjutnya dikatakan qala wa fil musnad, dan dalam musnad an Bashir ibn Khatafiyyah, dari Bashir ibn Khatafiyyah, ia berkata qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam liubayyi'ahu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk aku membayatnya, untuk aku mengikat janji dengannya, janji setia dengannya. Tashtarata alaiya syahadatu an la ilaha illallah, maka Nabi pun mensyaratkan untukku mengucap mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mesyahadatkan dua kalimat syahadat. Jadi dia datang sebagai muslim, akan tetapi masih disyaratkan baginya untuk dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa nuqimus salata wa nuqiz zakah. Kalau untuk aku menegakkan salat dan untuk aku menunaikan zakat, wa an ahujjat al-islam, dan untuk aku menegakkan haji Islam. Apa yang terjadi? Dia datang mengumumkan Nabi, dia yang diselamatkan, dia yang masuk ke dalam surga yang Allah Jalla wa'ala selamat dari api. Dan Nabi SAW tidak meminta darinya hanya la ilaha illallah. Ini syahidnya. Dia minta dari Bashir Muqafafiyah ini bahkan lebih dari sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia minta juga untuk dia menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk dia pergi haji dan puasa Ramadan, wa an ujahida fi sabilillah. Dan Nabi juga meminta kepada aku untuk aku berjihad di jalan Allah. Itu badul nafs wal mal, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Tabaraka wa taala. Lalu minta kepada ini semua. Fakultu, lalu aku pun bilang, aku bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ammat natin fayallahu la utiquhuma. Adapun yang dua aku demi Allah, aku tidak sanggup, ya Nabi. Apa itu? Al-jihad wa sadaqah. Aku tidak sanggup kalian dia. Aku tidak sanggup berjihad. Aku tidak sanggup untuk bersedekah, itu mengeluarkan zakat yang wajib. Maka yang akan Nabi SAW bilang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu thumma harakaha. Lalu dipegangnya tangannya Bashir ini, kemudian digoyang-goyangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambil begitu seraya berkata, wa qala la jihada ala sadaqah, tanpa jihad tanpa sedekah kami masuk ke jannah iman. Lalu dengan apa ada masuk syurga kalau itu? Allahu Akbar. Jadi tidak cukup bagi Al-Hamiyam hanya la ilaha illallah tanpa tawar wa maka syaratnya. Karena diantara syarat dan konsekuensinya Allah mengerjakan semua perintah meninggalkan semua larangan Allah dan Allah Allah. Meninggalkan semua larangan Allah, mengerjakan semua perintah Allah. Dialah orang yang menunaikan syahadat la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas syahadatnya. Ada pun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mau beramal, maka kita katakan, tapi mata berkulit jannah iman. Maka dalam apa kamu bisa masuk syurga kalau begitu? Fakultu ya Rasulullah. Maka Bashir ini pun lalu dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ana ubayyuka alaihinna kullihin. Kalau itu aku membayar di atas itu semuanya. Dia jual diri untuk ditebus dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mencahkikkan la ilaha illallah. Dia orang yang merealisasikan la ilaha illallah. Dia tidak pedulikan lagi tentang dirinya, kepentingannya, meskipun dia harus korban dan jiwanya dan hartanya demi untuk dia mendapatkan apa? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjalankan. Nah, maka keliru dan salah mereka yang mengaku la ilaha illallah kemudian dia tidak mau beramal, lantas dia menyangka bahwa dia selamat dari azab. Kemudian dia meremehkan dosa, meremehkan maksiat. Semoga Allah Jalla wa'ala ikan hati kita dari dosa dan kemaksiatan. Amin. Pada bab yang berikutnya, itu syarat syarat masuk syurga. لنعنى الحافظ في هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة. ما هذا الحديث يا أخيني من رواية الإمام أحمد لما مسند اليوم لما الهيثم إلى مجمع الزوارع لما رأينا في صحيح الإمام حاتم بل استجوى الإمام الذهبي بل الإمام الذهبي فكرت هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن حديث الحسن صحيح لم تلأ بخلاف من البخاري ومسلم فهي حديث من حديث يوم صحيح هذا حديث بشير إني قد الحافظ بن رجب فالربط قرارا أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة بجهاد dan sedekah juga merupakan syarat kamu untuk masuk surga. Ma'ufur tauhid wassalat wassiyam ulhaj di samping mengerjakan at-tauhid yaitu mentauhidkan Allah dan di samping juga mengerjakan salat, puasa dan juga haji. ونظير هذا بس يقمي صعب يمني لذا الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونجلية النبوة في سبوة حديث yang kemana dengan hadisnya begini, dan tidak cukup seorang hanya dia mendatangkan hanya la ilaha illallah kemudian dia menganggap bahwa dia akan masuk ke dalam surga tanpa beramal. Dan disebutkan di sini hadis dimana disebutkan di situ bahwa para sahabat memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarkan zakat. Maka diambil darinya faedah bahwa seorang selain dia mengucapkan la ilaha illallah dia juga harus menunaikan zakat. Artinya dia juga harus mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai syarat untuk dia selamat dari neraka Allah masuk ke dalam syurganya Allah Jalla wa'ala. Mungkin untuk yang satu ini kita akhirkan aja ya. Kapan lagi kita ketemu? Pada asal nak khawatir anak-anak sudah kelaparan. Jazakumullah khairan wa assalamualaikum. Tetap sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.